curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Media untuk semua aspirasi. Info Anda, informasi dari dan untuk Anda. Yes Radio. Bak mandan beres ini ngeri pada kerjaan jajal. Pokoknya saya suka harap ada kayak gue. Sejenaknya jalan gue nunggu masyarakat. Pelayanan umum, pelayanan publik. Fasilitas masyarakat, fasilitas publik. Lalu jalan kok ngantak pada bolong kayak gue jalan. Tuh, duk kepi wajahannya Rika. Polisi ini gue nandalan pada tidur. Lalu polisi tidur sih. Ini saya mau nikip bukannya gue protes. Tapi jajal lah. Mandan gue tolong ngomong pikiran udah pada nyambut gawe ya. Masyarakat utamakan. Rika ngerti jawab gue nang dede. Utamakan keselamatan. Dari kepribadiannya utamakan sarapan deset kerjanya boh racun berat maning gue yo dijawab gak geng? Lu pada dari masyarakat tuh mandang beres sedih jajal lah. Ah Jakarta dalan buat sih diurusi introspeksi lu, introspeksi lu. Talang rusak pinang sapa, sing nganggo sapa anak udurikan jajal. Sikin buat gak halus kaya ngapa dalannya kaya bodake kaki sabin. Gerjenengan terasi dua motor, dua mobil, dua truk. Dalannya tetap rusak baik. Rika main dikit ngebet, melakun wak beca korek sempat rusak dalannya. Terus je, lorolornya ge. Nak beleng apa-apa gue aja leke baik jajal. Api ke du, dilihat dari sisi positif du. Gue dalan-dalan bolong tuh leke manpangatnya kang, yuk. Jakarta nyalana sing dawe dalan, baik. Ruhongan dipikir, hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh KDI, Kelompok Dalan Indonesia. Nah, ini ruhongan ini, manpangat dalan bolong. Manpangat dalan-dalan sing berlubang, ruhongan jajal. Serok naradone ini. Seje, dia ngerana dalan-dalan bolong, nilai promosi ini kwe anak lho. Nilai promosi ini kwe anak. Bakul-bakul nang pinggir dalan dadi payu, masalah apa? Sing jenenge wong anggere wis liwat-liwat dalan-dalane bolong, kadang-kadang kan alon. Alon, alon, dadi ngeruh. Anak tulisan nang spanduk tulisane tulisan apa? Anak cara apa? Beruh gue anak warung, nang kanan warung soto, nang kanan anak warung sega, nang kanan anak bakul cindok, nang kanan anak bakul ndok, pirang-pirang dadi beruh lho. Nilai promosine tetep ketom anak. Uras lurut, depan terpisan, gue sepisan, ya aman banget dalan bodol gue. Mensukseskan program pemerintah, program KB, keluarga berencana dua anak cukup, dadar sakakean. Anaknya wis loro nang umah, kok kadang-kadang kok meteng maning. Titi masanya babaran maring rumah sakit, gara-gara bojone matengnya wis mula, susar metu, susar meletek, ngebut maring rumah sakit, dalannya pating grunjel, dalannya bolong. Kue jelas nang dalan gogor kandungannya. Jadi anaknya kur lorotok nang umah, jadi sukses ke program pemerintah, program keluarga berencana dua anak cukup weh. Sisi positifnya dalan bodol lorok bis ya, singet dulu rumuk namanya kang. Mantangate dalan-dalan bodol kue ngelarisna dealer-dealer montor, bakul-bakul montor, bengkel-bengkel montor, calo-calo montor. Terus gara-gara dalan bodol, montornya mau nantamati cepet bodol. Gulis bodol, nek orang maring bengkel, diganti sing anyar kan dadi laris. Bengkel montornya laris, bakulnya ya payu, calonnya ya anak hawean. Dada jago elek ketok sing dideleng lu, api ke dideleng. Wes tembu gue wes, sing kepapat, rumah sakit dadi payu, akeh pasiennya. Nggak tau inginannya nang batas kota, gara-gara ngilari dalan berlubang gue ya. Dalan yang bolong-bolong akhirnya apa, ngilari gue mengi-mengi. Ngarep anak truk kabur apa jebret langsung lebur rumah sakit. Rumah sakitnya payu entuk duit. Tadi gue manfaatnya dalan bodol, dalan yang berlubang. Selanjutnya gue, polisi-polisi gue dadake gawe aneh. Anak kecelakaan lalu lintas gara-gara dalan bodol. Wih. Otomatis kan undang polisi. Yora, polisi ini dadi nyambet gawe. Ya gue, orang sia-sia pemerintah udah gak bayar. Selanjutnya gue, manpangat dalan bodol, manpangat dalan berlubang. Gue bisa mengantisipasi banjir. Gue bahaya banjir kayak ya, bisa tertolong oleh dalan-dalan sing pada bolong. Priwet carane gampang. Dadi arena udan gede banget, kalingane kaline wis ora medeng, uli arep nampung banyu. Kuwi dadi bolongan-bolongan sing nang dalan kuwi paling ora bisa nandon banyu. Ora ketang secedok, rong cedok, tapi nang bolongan pirang-pirang. Kang batas kotak kidul, butul batas kota lor, pirang-pirang, rentep bolongan tok. akhirnya bolongnya kena nggo tandon banyu, kena nggolong-long banjir. Hah, iku mau. Dadi ya cepat dadi anu tipit ya. Jadi lah misalnya kali ini seorang matu di nampung banyu, apa ini kegelam, ngetok-ngetok naemberkan rumah, gue tandun banyu, di dalam gini masa gelam mah, terus mencor nabai, jalan-jalan bolong harusnya didandang nih, kena gue tandun banyu, bok. Gue malah ngurus mandan rampung udane, kena diciduki banyu nih, digodok segi gula, kurang dari jan wedang aspal. Anamani nge mampangat dalan botol, bisa gue gawe kebonan. Jadi dalan-dalan bodol gue ditanduri baik karo wit gedang apa karo wit kelapa karo wit cemplukan apa karo wit randu kayak gue lo wit sawit gandul lu kan harus panen gue kena didol orang ketang siwurung ibu kan itu batrimbok yang orang nasi takon yang kok anggar mungu gile pada liwat ke priwe kan balik gue balik mah proketo pemaring mangon harus liwat jilacap kayak gue lo wahai gue emang pangat dalan bodol telu-telune ya bisa gue gawe kebon gue penghijauan kembali rebuisasi gue jenengane. Nah sing terakhir gue sing jenane dalan bodol manpangate gue pas banget gue para koruptor gue jenane lahan bagus gue jadi misalnya laporan dalan bodol ke masyarakat otomatis ya para koruptornya kan langsung bikin reng-rengan gue jalan bodol dari jalan ini sampai ke jalan ini biaya proyek perbaikan habis sekian triliun sing separuh pangan dewek. Kan tadi untuk duit koruptornya bok keluarganya pedamangan bok terakhir gue pesenin nyongki ya wong-wong sih pada cokan ngeritik dalan botol dalan berlubang dan sebagainya pokoknya gelem orang gelem gue anaknya kayak gue gelem nganggo yasuku orang gelem gawe dalan dewek bayangan di keramik yang ngono deh di tekan lo deh coki kolam pinggir-pinggirnya orang apa-apa ngono nyongkrong nono dikungkit kok ya. Ayo kepala jawaban dari ADI kelompok dalan Indonesia monggo. Curanmor pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.